Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Bagaimana biasanya قبل الدرس تقرؤون الحديث قوموا واقرؤوا. حديث الثاني عشر بعد المئتين الذي قرأتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk mengadakan safar dengan perjalanan sehari semalam kecuali harus disertai dengan mahramnya. Dalam lafaz Bukhari disebutkan la tusafir masirata yaumin illa ma'a di mahramin. Tidaklah seorang wanita safar yang satu hari perjalanan kecuali harus diiringi bersama mahramnya. Al-makna al-ijmali. Di sini barakallahu fikum mengingatkan kita pada istilah mahram dan muhrim. Jangan tertukar. Muhrim sudah dibahas kemarin berkali-kali, kalimat muhrim artinya orang yang ihram. Di sini mahram adalah kerabat yang mahram dengannya, yang tidak boleh dinikahi, kakak, adik, paman dan seterusnya. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Enggak ada makna lafaz karena lafaz-lafaznya alhamdulillah semuanya mafhumah ma'rufah. Al-mar'atu madinnatu syahwa wa tama'. Karena wanita adalah madinnatu syahwatin wa tama'. Madinnah adalah tempat yang diduga akan membuat orang terfitnah syahwatnya atau tama', ada keinginan-keinginan untuk berbuat jelek kepadanya. Wa hiya la takadu taqi nafsaha li dha'fiha wa naqsiha. Sedangkan wanita itu sendiri hampir-hampir tidak bisa melindungi dirinya. La takad taqi nafsaha. Hampir-hampir enggak bisa melindungi dirinya. Li dha'fiha, karena lemahnya. Wa naqsiha, dan karena kekurangan-kekurangan akalnya. Karena lemahnya, memang ciptaannya, khilqahnya Allah ciptakan wanita lebih lemah. Wa naqsiha juga demikian. Nabi menyatakan dengan istilah naqsatu dinin wa aqlin, kurang akalnya, kurang agamanya. Sehingga kalau bertikai secara fisik mudah dikalahkan karena lemahnya. Kalau urusan dengan perkara yang berkait dengan akalnya, dia sering tertipu. Mudah ditipu oleh penipu-penipu di jalanan. Wa la yaghar 'alaiha mithl mahrimiha. Dan gak akan ada yang cemburu, marah kalau wanita tadi diganggu, kecuali mahram-mahramnya. Gak akan ada yang marah, cemburu ketika seorang wanita diganggu, kecuali mahramnya. Alladzina yarawna anna naila minha nailun min syarafihim. Yang melihat, memandang, bahwa an-nail, nah itu walaupun maknanya mengenai, tapi maknanya tentunya kalau seorang wanita dihinakan, direndahkan, itu adalah nailun min syarafihim, itu justru merendahkan kemuliaan mereka, para maharim, wa irdihim, dan kehormatan mereka. Perhatikan dhamirnya, nailun minha, itu adalah kalau gangguan tadi mengenai wanita tadi, itu dianggap nailun min syarafihim wa irdihim, dianggap menjatuhkan kehormatan mereka, kerabatnya, kakaknya, adiknya, bapaknya. Kalau seorang wanita la samahallah dilecehkan oleh orang-orang yang jelek di jalanan, siapa yang malu? Bapaknya, kakaknya, adiknya, ikut terhina. Saudari saya, anak perempuan saya, atau kakak perempuan saya diperkosa di tengah jalan. Yang malu adalah keluarganya semuanya. Berarti nailun minha nailun minhum aidha. Pelecehan terhadap para wanita tadi adalah menjatuhkan kehormatan keluarganya, menjatuhkan kehormatan kerabatnya. Warrajulul ajnabiyyu hainama yakhlu bil ajnabiyyah yakunu mu'ridan li fitani syaitan wa wasawisihi. Sedangkan seseorang yang asing, ajnabi, untuk membedakan dari mahram. Mahram adalah kerabatnya, maka ajnabi yang sama sekali enggak ada hubungan kerabat. Seorang laki-laki yang sering diterjemahkan asing ya, ajnabi. Ar-rajulul ajnabi, laki-laki yang asing, bukan kerabat. Hainama yakhlu bil ajnabiyyah, ketika berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, yang juga asing bagi dia, yakunu mu'ridan li fitanin, maka dia menghadapi sebuah fitnah, atau dihadapkan pada sebuah fitnah, atau fitnah-fitnah dijamakkan, dihadapkan pada banyak fitnah, dari fitnah-fitnah syaitan dan juga wasawisi syaitan, akan dihadapkan pada fitnah syaitan dan bisikan-bisikan syaitan. Lihadihil mahadir, karena perkara-perkara yang dihindari inilah. Allati hiya wasilatun fi wuqu'il fahishah, yang merupakan jalan untuk terjadinya fahishah, terjadinya kejelekan dan zina atau yang berkait dengannya. Wa intihakil a'rad, atau jalan menuju jatuhnya kehormatan. Maka harrama syari', maka yang membuat syariat ini mengharamkan alal mar'ah, mengharamkan atas seorang wanita, antusafira yauman, untuk mengadakan perjalanan sehari atau sehari semalam, illa wa ma'aha du mahram, kecuali bersamanya ada mahramnya, tidak boleh sendirian. Apa itu mahram? Di antaranya wa huwa zaujuha, suaminya, wa man tahrum alaih, dan siapa yang diharamkan atasnya untuk nikah, alat ta'bid. Apa makna alat ta'bid? Yang diharamkan untuk dinikahi, tetapi alat ta'bid, bukan mu'akkadan. Perhatikan di sini. Kenapa enggak ada apa-apa tulis di sini? Baik. Berarti barakallahu fikum, yang yuhram, yang diharamkan dinikahi ada dua. Perhatikan tangan saya, bahwa yang namanya seorang yang tidak boleh dinikahi itu ada dua. Ada yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya, ada yang tidak boleh dinikahi sementara. Terbayang? Yang tidak boleh nikah selama-lamanya itu mahram. Tapi kalau yang tidak boleh dinikahi sementara, bukan mahram. Siapa yang tidak boleh nikahi sementara? Ipar. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita, istrinya ini, wanita ini punya adik perempuan, bolehkah dinikahi? Tidak boleh. Mengapa? Wala an tajma'u bainal ukhtain. Tidak boleh mengumpulkan kakak beradik dua-duanya sebagai istri. Tidak boleh. Diharamkan oleh Allah. Tapi apakah ini selama-lamanya? Tidak. Kalau kakaknya meninggal, boleh menikahi adiknya. Berarti dilarangnya sementara saja. Itu bukan mahram. Bukan mahram. Karena tidak boleh dinikahinya sementara. Jangan kemudian menyatakan ini adik kok, ada istri. Ada istri bukan adikmu. Artinya secara hukum, bukan adikmu yang mahram, tidak. Bahkan Nabi menyatakan alhamu al-maut. Apa makna alhamu al-maut? Kata para ulama, alhamu ipar itu adalah kematian, artinya kebinasaan, sangat berbahaya. Sehingga bolehkah seorang wanita safar diantar oleh kakak iparnya? Tidak boleh. Kan itu tidak boleh nikah, berarti mahram. Yang tidak boleh nikah sementara itu bukan mahram. Yang mahram itu yang tidak boleh nikah selama-lamanya. Seperti kakaknya, kakak kandungnya, adiknya, adik kandungnya. Ataupun adik sebapak, kakak sebapak. Atau kakak seibu, adik seibu. Semuanya mahram, tidak boleh dinikahi. Alat ta'bid. Makanya catatan penting. Kharaja minhu, keluar dari kalimat alat ta'bid mana? Ipar. Alhamu. Kharaja minhu alhamu. Berarti yang tidak boleh dinikahi alat ta'bidi binasabin. Untuk selama-lamanya enggak boleh dinikahi, itu mahram. Binasab, karena nasab. Kharaja minhu mana? Bukan karena musaharah. Musaharah pernikahan. Ka'abin, wa minin, wa akhin, wa ammin, wa khalin, awalidin. Awalidi zawjiha, aw ibni, wa innazala. Seperti yang namanya mahram yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya, alat ta'bid adalah bapak, ibn, anak, wa akh, saudara, saudara kandung atau saudara sebapak, saudara seibu, wa am, paman, wa khal, paman dari saudara ibunya, awalid zaujiha, atau bapak suaminya. Ini karena musaharah kan? Bapak mertua. Alat ta'bid atau alamu aqtatan. Alat ta'bid. Kalau sudah dakhal, sudah duhul, maka tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Awi benuhu wa innazala, atau anaknya wa innazal. Apa makna wa innazal? Ke bawah. Berarti kalau wa innazal, anak, cucu, cicit, canggah, budak-budak siwur, dan seterusnya. Apalagi namanya di bawah. Al-muhim. Pokoknya cucu keberapapun, wa innazal. Walaupun turunan keberapa, kalau itu masih anaknya, maka anak cucunya, maka itu juga mahram. Kalau bapak, ke atas. Mahram enggak? Mahram. Bapak, kakek, bapaknya kakek, bapaknya bapaknya kakek, kakeknya bapak, kakeknya kakeknya kakek. Saya enggak tahu istilahnya. Kalau ke bawah ada cucu, cicit, canggah dan seterusnya. Kalau ke atas bapak, kakek, buyut ya. Ila akhirih. Apa disebutnya? Wa in nazal? Bukan, wa in ala. Wa in alat, sampai ke atas. Aw rada'in atau yang merupakan saudara susuan. Seperti bapaknya, bapak susuannya. Atau akhiha, saudara susuannya. Barakallahu fikum. Karena Nabi menyatakan, yuhram minar radha'i, min radha'ati, ma yuhram minan nasab. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ringkas tapi sangat penting dalam masalah ini. Yuhram minar radha'ah, ma yuhram minan nasab. Jadi mahram karena persusuan seperti persis mahram karena turunan, karena kelahiran, sama saja. Ini anak dilahirkan, ini anak disusui, persis. Ibunya ibu susuan, bapaknya bapak susuan, pamannya paman susuan, ila akhirnya. Baik, kembali ke sini. Wa qala rahimahullah wa nashadaha syari' fi imaniha billahi wal yaumil akhir. Syariat ini mengikat atau mengaitkan wanita tadi dengan keimanan. Lihat hadisnya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Sekaligus ancaman secara tidak langsung. Kalau memang beriman pada Allah dan Rasulnya, awas. Jangan safar sendirian. Itu maknanya. Nasyada asyari' fi imaniha billahi wal yaumil akhir. Syariat mengkaitkan dengan keimanannya. Ya terserah kalau tidak beriman pada Allah. Begitu maknanya. Terserah kalau kamu tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak beriman pada hari akhir. Kalau engkau memang beriman pada Allah dan hari akhir, tidak halal untuk safar tanpa mahram. In kanat tuhafid ala hadal iman. Maknanya kalau dia, wanita tersebut, menjaga imannya, watunafid muqtadayatih, dan menerapkan semua konsekuensi-konsekuensi keimanan, anna tusafir, hendaklah dia jangan safar illa ma'adi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Baik, ringkas saja maknanya, sudah cukup jelas walhamdulillah rabbil alamin. Maka kita lihat sedikit perselisihan para ulama. Ikhtilaful ulama wa hiya takfi 'anil istinbatat li'annaha tashtamil 'alayha, dan ini cukup sebagai istimbat hukum faedah-faedah hadis dari hadis ini. Sekaligus artinya. Kalau kamu cari ma yukhad minal hadis, enggak ada. Enggak ada di sini ma yukhad minal hadis. Mengapa? Kata beliau, hiya takfi 'anil istinbatat li'annaha tashmul 'alayha. Dan ini cukup sebagai faedah-faedah hukum dari hadis ini, karena dalam pembahasan ikhtilaf ulama ini terkandung faedah hukum dari hadis ini. Hadhihi khilafat najmaluha wala nutil bitafsiliha. Perselisihan ulama ini kita akan ringkaskan. Najmaluha yani ijmalan. La nutil, enggak berpanjang lebar. Bitafsiliha, dengan rincian-rinciannya. Kami enggak akan panjang lebar dengan rincian-rinciannya. Kami akan sampaikan secara ringkas saja. Limukhalafatiha nassal hadisis sahih. Karena beberapa pendapat menyelisihi nass yang jelas dalam hadis sahih ini. Waqad ikhtalafu halil mar'ah mustati'ah al-hajj biduni mahram. Mereka berselisih, apakah seorang wanita bisa haji tanpa mahram? Idza kanat dhata malin, kalau wanita itu memiliki harta. Au anna wujud al-mahram syartun fil istita'ah, atau adanya mahram merupakan syarat kemampuan seorang wanita. Ini pertanyaannya. As-sahih, yang benar, annahu la yahillu khurujuha biduni mahramin li ayyi safarin. Yang benar dari pendapat-pendapat para ulama tersebut adalah tidak halal bagi wanita keluar safar tanpa mahram li ayyi safarin, untuk safar apapun, termasuk haji tentunya, termasuk umrah. Fatakunu ma'dzuratun ghairu mustati'ah, maka kalau dia tidak punya mahram berarti dia tidak mampu, dan dia ma'dzur, mendapatkan udzur. Karena Allah menyatakan dengan kalimat man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu menjalaninya atau mendatanginya. Kalau dia tidak mampu, maka ada udzur baginya, ma'fuun anhu, dimaafkan. Baik, ini yang benar. Wakhtalafu fil kabira. Kemudian berselisih pula para ulama tentang bagaimana kalau wanitanya sudah tua, sudah tidak membuat fitnah, katanya dalam tanda petik. Sudah tidak menarik karena sudah tua, enggak mungkin akan menggerakkan syahwat siapapun misalnya. Qala allati la tamil ilaiha an-nafs, yaitu yang tidak cenderung kepadanya nafsu. Artinya wanita yang tua, kabirah. Hal tusafir biduni mahram? Bolehkah wanita yang tua ini safar tanpa mahram? Aula budda minal mahram, atau harus dengan mahram tetap? As-sahih al-akhir. Yang benar adalah al-akhir. Mana yang akhir? Yang boleh apa yang enggak boleh? Yang pakai mahram atau yang tidak apa-apa enggak pakai mahram? Tetap pakai mahram. Li'anna al-hadis 'ammun fi kulli imra'atin. Karena hadisnya umum dan tidak ada pengkhususnya. Hadisnya umum, tidak ada kalimat kecuali wanita yang tua, enggak ada. Kalimatnya 'am dengan kalimat la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita. Maka ketika bilang kalau tua bagaimana? Dia laki apa perempuan? Perempuan. Tidak halal bagi seorang perempuan tapi dia tua. Ya tua itu laki apa perempuan? Perempuan. La yahillu limra'atin. Tidak halal bagi perempuan. Dia perempuan bukan? Perempuan. Tidak halal bagi perempuan. Karena Nabi menyatakan perempuan semuanya. Apakah kalau tua berubah menjadi laki-laki? Tetap dia perempuan. Barakallahu fikum. Wa la yakhlu al-amr min mahdhurin. Dan tidak lepas urusannya dari perkara pelanggaran-pelanggaran. Falikulli saqiqatin laqitah. Karena di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan falikulli saqiqatin laqitah. Setiap yang jatuh akan ada yang menemukan. Saqiqah yang jatuh, laqitah yang menemukan. Setiap yang jatuh pasti akan ada yang menemukan. Artinya wanita yang seperti apapun ada yang suka dengannya. Barakallahu fikum. Tidak pernah baca berita seorang tua 70 dan yang sepantar dengannya wanita berzina. Artinya memang anak-anak muda enggak tertarik, tapi kalau sama-sama tuanya bisa tertarik. Dan terjadi perzinahan antara dua kakek nenek yang bukan mahramnya yang sudah 70 umurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Alasan kedua, bukan alasan dalil tetapi alasan ta'lil. Alasan artinya kenapa kok harus tetap pakai mahram padahal sudah tua? Urusannya bukan hanya dengan syahwat. Sudah disebutkan tadi, seorang wanita tidak bisa menjaga dirinya karena kelemahannya dan kelemahan akalnya. Baik kalau sudah tua, lebih lemah lagi. Akalnya lebih pikun lagi. Justru lebih bahaya. Bisa ditipu orang di tengah jalan. Dia tersesat di sana dalam keadaan enggak ada yang membantunya, dalam keadaan hartanya semua ditipu orang. Itu keboliman mahramnya membiarkan seorang nenek berangkat sendirian. Mahram itu barakallahu fikum fungsinya menjaganya dari semua itu. Bukan hanya dari fitnah-fitnah syahwatnya, tetapi juga dari perkara-perkara lain. Tayib. Tapi kan sudah tua sehingga tidak akan membuat fitnah. Iya, mungkin itunya menurun jauh. Tetapi justru sisi lain semakin lemah, semakin butuh dibantu, semakin pikun, semakin butuh dibantu. Diiringi oleh mahramnya, siapa yang akan perhatian dengannya kalau bukan mahramnya? Ini barakallahu fikum yang bisa menuntunnya, bisa memegangnya ila akhirnya. Wa ikhtalafu hal yakfi an takuna ma'a rifqatin aminatin aw tusafir ma'a imra'atin muslimatin thiqah am la. Sekarang yang ketiga, ingat-ingat pembahasan. Pembahasan pertama tidak perlu panjang lebar karena sangat jelas. Yaitu apakah itu termasuk syarat atau bisa dia safar tanpa mahramnya? Jelas itu syarat nassan sharihan. Kedua, bagaimana kalau dia sudah tua? Ternyata justru yang tua pun sangat butuh mahram dan tidak merubah hadis. Yang ketiga sekarang dibahas, bolehkah diiringi dengan kaum wanita lain? Dia wanita tetapi tidak sendirian, rombongan para wanita. Maka dikatakan di sini berselisih pula para ulama, bagaimana kalau dia ma'arifqatin aminatin, diiringi oleh teman yang terpercaya. Autu safir ma'amra'ah, atau safar dengan seorang wanita yang muslimah dan thiqah, terpercaya. Orang ini jujur, menjaga amanah. Tolong titip adik perempuan saya ya mau umrah. Bu, ini ibu nih perempuan juga, saya titip ya. Cukupkah itu? Zahiril hadis annahu la budda minal mahram. Lianna ghairil mahram. Naam. Ghiratul mahram wa nadharuhu mafqudan. Tampaknya jelas dalam hadis ini bahwa harus dengan mahram tetap. Mengapa? Karena selain mahram, ghirahnya wa nadharuhu, pandangannya, mafqudan, tidak ada. Artinya si ibu tadi pandangannya tidak seperti pandangan seorang mahram. Ini adik saya. Juga ghirahnya, kecemburuannya tidak akan sama dengan kecemburuan seorang mahram. Wah, ini kakak saya, kakak perempuan saya, akan betul-betul membelanya. Tapi kalau sama-sama perempuan bagaimana? Yang ketiga, lemahnya wanita yang katanya menggantikan mahram tadi, si ibu tadi sama-sama perempuan, ikut lemah. Berkait dengan ini, bolehkah mahram bersama? Mahram bersama itu begini, si ibu tadi yang menemui wanita tadi punya mahram. Saya dengan suami saya, udah ikut saya aja. Nanti kan yang menjaga kalian semua adalah suami saya. Nah, bisa. Mengapa nggak bisa? Banyak perkara yang tidak bisa dilakukan oleh seorang yang bukan mahram terhadap wanita tadi. Bagaimana kalau ternyata ini jatuh atau ini ada sesuatu yang perlu diangkat, perlu dipegang, perlu, padahal bukan mahram. Begitu suaminya membantunya, malah istri yang cemburu. Bapak ini ngapa-ngapain? Pegang-pegang dia. Loh, kamu sendiri bilang tadi mahram bersama. Sehingga barakallahu fikum walhamdulillah, zahiril hadis, tampak dalam hadis ini adalah mahram. Mahram itu adalah laki-laki yang diharamkan untuk menikahinya, alias kerabatnya sendiri, bapaknya, suaminya, atau anak laki-lakinya, atau kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, ila akhirnya, atau pamannya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza kanatil mar'ah minal qawa'id allati lam yahidna wa qad ya'isat minan nikah wala mahram laha fa innahu yajuzu fi ahadi qawlayil ulama an tahujja ma'a man ta'manhu wa huwa ihda riwayataini an Ahmad wa madhhab Malik wa Syafi'i. Sebagaimana sebutkan tadi bahwa ini ada ikhtilaf. Di antaranya kata Syekhul Islam rahimahullah, jika seorang wanita sudah qawaid, qawaid itu sudah duduk, sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Itu disebut qawaid. Allati lam yahidna, yang sudah tidak haid lagi, sudah menopause. Wa qad ja'isat minan nikah, dan sudah tidak ada lagi harapan untuk nikah. Wala mahram laha, dan dia tidak memiliki mahram. Fa innahu yajuzu, maka dia dibolehkan menurut pendapat salah satu dari dua pendapat para ulama. Salah satu dari dua pendapat para ulama. Boleh baginya untuk haji bersama orang yang dipercaya. Wa huwa ihdar riwayataini an Ahmad, dan ini salah satu pendapat dari dua pendapat Imam Ahmad rahimahullah, dan juga madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Wa qad ajma'a al-muslimuna annahu la yajuzu safar lil mar'ati biduni mahram. Tetapi hukum asalnya telah ijma', sepakat para ulama, tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram, illa ala wajhin ta'man fih, kecuali dengan satu sisi yang aman baginya. Tsumma dzakara kullun minhum al-amr alladhi taqadahu sa'inan laha wa hafidha. Kemudian mereka para ulama membahas perkara yang mereka yakini perkara tersebut bisa menjaga, atau perkara tersebut bisa melindungi. Sebab mereka secara ijma, kalau aman tidak apa-apa. Artinya pergi dekat ke sana, emang sehari, berangkat pagi pulang sore, tapi aman. Perjalanannya aman, pulangnya aman. Mesti biasanya karena banyaknya para wanita di situ yang thiqat bersama-sama dan tidak bermalam, karena dalam hadis yang lain disebutkan bermalam. Atau ada rijalun ma'munin, atau ada orang-orang laki-laki yang terpercaya. Wa mana'aha an tusafir biduni dzalik, dan mereka melarang safar tanpa itu. Fashtiratu mashtaratahu Allah Ta'ala wa rasuluhu ahaqqu wa aujab. Dan syarat yang Allah syaratkan, wa rasuluhu, dan yang Rasulullah syaratkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahaqqu wa aujab, lebih berhak dan lebih wajib untuk dipegang. Wa hikmatuhu zahirah, tetap, dan hikmahnya sangat jelas, yaitu harus dengan mahramnya. Falladzina khalafu dhahiral hadis, maka semua yang menyelisihi zahir hadis, wa abahu laha safar, dan kemudian membolehkan safar, katanya ketika aman, nadharu ilal ma'na al murad, mereka melihat pada makna. Perhatikan papan tulis dulu. Baik. Bahwasanya para fuqaha ketika memandang satu hadis bahwa ini dilarang, mereka melihat ada dua sisi. Dilarang karena memang nassan yang illatnya atau yang alasannya ghairu ma'qulah, tidak bisa dipaham, atau ilal makna al-mafhumah, atau illatnya adalah makna yang dipaham. Ini yang menyebabkan ikhtilaf. Sebagian mereka menyatakan illatnya ghairu ma'qulah, pokoknya perempuan harus dengan mahram, titik. Bagaimana hadisnya jelas menyatakan tidak halal wanita safar tanpa mahram. Selesai. Sedangkan golongan kedua melihatnya pada ta'lil, pada illatnya. Kata mereka illatnya ma'qulah, bisa dipaham, yaitu untuk menjaga wanita tadi. Maka kalau ada yang menjaganya, walaupun bukan mahramnya, tidak mengapa. Bagaimana pendapat kalian? Kata mereka, ilatnya adalah bahwa dia ngebosin. Tahu ngebosin? Dia yang membayarinya, dia yang anunya, dia yang mengantarkannya, dan seterusnya. Kemudian kata seorang aqlani, Islam liberal, mengatakan kalau begitu, gak perlu pakai mahram, cukup dengan ATM saja. Dengan kartu ATM. Astagfirullah, a'udzubillah min dzalik. Ucapan yang sangat jelek sekali, yang enggak pernah diucapkan oleh para ulama satu pun sepanjang masa. Mahram bisa diganti dengan kartu ATM. Mengapa menjadi sejauh itu? Pintunya adalah ilatnya ma'qulah, alasannya bisa dipaham. Itu hanya untuk menjaga. Kalau ada seorang wanita, seorang ibu yang bisa menjaga, cukup, walaupun bukan mahramnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Hikmahnya iya, sebagian kita ketahui, bisa menjaga, bisa melindungi, bisa ila akhirnya, dan kecemburuannya dan sebagainya ila akhirnya. Tetapi apakah bisa digantikan dengan sesuatu yang bukan mahram? Hanya satu saja dari hikmah, untuk melindungi saja cukup polisi. Kalau untuk melindungi saja cukup, Pak, saya sewa engkau untuk jaga keluarga saya ini dari berangkat sampai pulang. Apa ada apa-apa, awas, kamu yang saya tuntut. Kalau keamanan saja. Kalau urusannya hanya membopongnya, mengangkatnya, menuntunnya, ya cukup kita bayar orang yang kuat untuk bisa mengangkat dia karena terlalu tua. Apalagi untuk ngebosi, cukup kartu ATM. Itu satu dari hikmah-hikmah yang sangat banyak. Maka tidak bisa sekian banyak hikmah digantikan dengan satu sisi saja. Mafhum? Maka dikatakan di sini, haula'il fuqaha nadharu ilal ma'na al murad. Mereka ini melihatnya kepada makna yang dimaukan. Qalu, mereka katakan, innaha ma'thuratun bil hajji ala wajhil umum, biqaulihi, bahwa ini hanya dalam masalah haji ala wajhil umum, biqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah berfirman, wajib bagi manusia untuk Allah haji ke Baitillahil Haram, bagi siapa yang mampu. Dalam surat Ali Imran ayat 97. Walladzina akhadhu bidhahiril hadis. Tadi lihat makna hadis. Ini saya bicara kata fuqaha tadi. Kami hanya berbicara masalah makna dan khusus masalah haji. Kalau safar yang lain kami sepakat jangan safar. Kalau enggak ada perlunya, enggak ada hajatnya atau tidak wajib. Tapi haji ini kan harus. Maka kalau terpaksa tidak ada mahram, paling tidak ila akhirnya. Itu alasan mereka yang melihat kepada makna. Walladzina akhadhu bidhahiri haditsil man'i, adapun para fuqaha yang melihat pada zahir hadisnya yang melarang safar seorang wanita tanpa mahram, mereka juga berkata, innal hadis mukhassas li ayatin, bahwa hadis ini mengkhususkan ayat tadi. Walahu nadhair, dan ini memiliki sekian banyak yang mirip dengan perkara ini. Artinya bukan hanya terjadi sekali, ada sekian banyak ayat-ayat hadis-hadis am ditakhsis, atau ayat-ayat ditakhsis dengan hadis banyak. Ka hadisil ghazi alladhi kharajat imra'atuhu hajjah fa amarahu sallallahu alaihi wasallam an yad'al jihad wa yahujja ma'a imra'atihi. Seperti hadis seorang yang ghazi, mujahid, ingin berangkat berperang, sudah pakai pakaian perang, sudah berangkat, sudah siap jalan. Ini dari rumahnya sudah berangkat, sudah bergabung dengan pasukan, tinggal berangkat. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, istriku akan haji. Bagaimana? Kata Nabi, pulang kamu, antarkan dia. Fa'amaru sallallahu alaihi wasallam an yada'al jihad. Sahabat tadi disuruh oleh Nabi untuk meninggalkan jihad. Karena apa? Karena pentingnya mengiringi istrinya untuk haji sebagai mahram. Wa yahujja ma'a imra'atihi, disuruh untuk haji bersama istrinya. Wa ghairuhu minal hadis, dan lain-lain dari hadis yang menunjukkan bahwa seorang wanita haji harus dengan mahram sehingga jihad pun ditinggalkan. Padahal jihad dzarwatus sanamil Islam, puncak tertingginya agama adalah jihad. Waqtalafu fi tahdidis safar. Baik, selesai pembahasan. Dan mereka-mereka yang melihat pada zahir hadis berkata, kalau enggak ada mahram berarti tidak mampu. Kalau tidak ada mahram berarti tidak mampu. Allah berfirman, man istata'a ilaihi sabila. Ay man istata'a bimalihi, wa man istata'a biquwati badanihi, bisihhatihi, wa man istata'a bimahramiha. Benar. Waktalafu fi tahdidis safar, berselisih lagi mereka tentang batasan safarnya. Dua kalimat yang disebutkan dalam dua hadis tadi, satu yaum wa lailah, sehari semalam, yang satu dengan kalimat yaumun saja. Taba'an liikhtilafil hadis, karena mengikuti perbedaan hadis-hadis tadi, maka berselisih pula para ulama tentang batasan safar yang seorang wanita tidak boleh sendirian, harus dengan mahram. Faminha yaumun. Dalam satu hadis disebutkan sehari, perjalanan sehari. Wa yauman. Dalam hadis yang lain disebutkan dua hari. Wa thalathat layalin. Dalam hadis lain tidak halal seorang wanita safar tiga hari. Dalam safar lain, dalam hadis lain, lailah, semalam. Wabarid, dan satu barid. Satu barid adalah satu ukuran tertentu yang dikenal saat itu, yang biasa dipasang di sana, pos, duduk seorang di situ dengan kudanya, ditugaskan oleh khalifah untuk mengantarkan surat ke pos kedua. Jaraknya sama, satu baris juga. Pos kedua, ada orang duduk di situ dengan kudanya, yang nanti dia akan mengantarkan surat dari pos kedua ke pos ketiga. Dan begitu seterusnya, sampai mencapai negara kota lain. Sehingga kalau dari sini, mau ngirim surat, akan diberikan ke pos pertama saja. Pos pertama akan mengirimkan pada pos kedua. Nah, antara pos dengan pos itu disebut barid. Dari sinilah kalian tahu kenapa kotak pos dikatakan sundukul barid. Karena memang kotak pos, kalimat posnya dari sana. Ada yang berkata bahwa jaraknya antara Barid dengan Barid adalah 100 mil. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ahwat an yukhad bi aqalliha. Bagaimana kalau perselisihan para ulama tadi? Karena hadis-hadisnya berbeda-beda, maka masing-masing mereka mengambil hadis-hadis yang mereka anggap lebih sahih, lebih kuat, ila akhirnya. Al-ahwat, kata beliau, yang paling selamat untuk mengambil yang paling kecilnya, yang paling dekatnya, yaitu satu barid. Mengapa? Li'annahu yunafi ma fawqahu. Karena kalau yang satu barid saja kita hindari, otomatis yang sehari semalam, yang dua hari, yang tiga hari juga tidak akan dilanggar. Karena satu barid saja mereka tidak lakukan. Baik. Wa yakunu ma fawqahu qadaya ain. Sedangkan yang lainnya adalah berkait dengan qadaya ain. Apa qadaya ain? Ain itu tertentu. Muayyan. Qadaya muayyanah. Kejadian-kejadian tertentu. Ada seorang yang mau safar 3 hari tanpa mahram. Kata Nabi, tidak boleh seorang wanita safar 3 hari tanpa mahram. Saat itu ada orang yang mau safar 3 hari. Artinya kasuistik, berkait dengan kasus-kasus tertentu. Kalau aku bersafar sehari semalam ya Rasulullah, tidak boleh seorang wanita safar sehari semalam. Ada yang menyatakan ya Rasulullah, kalau 2 hari bagaimana? Tidak boleh seorang wanita safar 2 hari. Begitu. Paham ya? Itu namanya kasuistik, berkait dengan kasus-kasus tertentu. Qadaya ain. Hasba halis sa'il. Sesuai dengan keadaan sa'il, si penanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pendapat lain yang mengaitkannya dengan masalah bermalam. Kalau safar itu tidak bermalam, maka tidak mengapa tanpa mahram. Tetapi kalau bermalam, maka harus dengan mahram. Ini juga lah wajhun, mereka punya alasan juga. Karena seorang wanita kalau sudah berjalan lebih dari sehari, berarti harus bermalam, maka di sanalah tempat yang paling berbahaya buat mereka adalah dikala gelap, dikala malam. Dimanapun mereka, apalagi di perjalanan na'udzubillah di tengah hutan atau tengah padang pasir, lebih berbahaya lagi. Di tempat keramaian saja berbahaya. Kalau sudah mulai masuk malam. Karena sudah demikian keadaannya. Qul a'udhu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idha waqab. Dan dari kejelekan malam ketika sudah semakin gelap. Ila akhirih. Ala kulli hal. Ada lagi yang melihat dari sisi batas kota. Mengapa? Padahal hadisnya enggak ada bilang kota. Yaum, yauman, salat layalin, laylah, wabarid. Kata mereka dari kata safar. Karena kalimat-kalimat ini semua kasuistik, kasus-kasus tertentu. Tetapi inti dari hadis ini yang semuanya sama adalah kalimat safar. Tidak boleh safar, tidak boleh safar. Sejarak begini, segini, segini, segini-segininya macam-macam. Tergantung kasusnya, tetapi kalimat safarnya sama. Jangan wanita safar, jangan wanita safar. Akhirnya mereka membahas safarnya. Apa makna safar? Kalau belum keluar kota, belum dikatakan safar. Tapi kalau sudah keluar kota, itu sudah safar. Apa makna keluar kota? Kembali pada urf. Kalau sudah keluar kota, dikatakan safar. Ada yang mengukurnya dengan barid tadi, satu barid. Kalau satu barid, Indramayu masih terjangkau. Karena lebih dari itu, satu barid. Tapi wallahu ta'ala alam, demikian ikhtilaf para ulama, tetapi beliau hanya menyampaikan al-ahwat, yang paling berhati-hati adalah yang paling dekatnya, yaitu al-barid. Jangan safar lebih dari satu barid, atau jangan safar keluar kota, atau jangan safar bermalam, kecuali harus dengan mahramnya. Nah, ada pertanyaan?